বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া শুকরুলিল্লাহ আলা নিআমিল্লাহ ওয়া সসালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালাহ ওয়া বা'দ। সাদারাসদানিকু, হারি ইনি জুমআত তাঙ্গাল 9 শাওয়াল তাহুন 1442 হিজরা, বর্তপাতান দিগান 21 মে তাহুন 2021। আলহামদুলিল্লাহ, kita telah mendengar berita bersama baik dari media cetak, elektronik atau bahkan media sosial bahwa telah terjadi kesepakatan gencatan senjata dari dua pihak, khususnya Israel pun demikian juga dengan Palestina, yang menghadirkan setidaknya ketentraman hingga detik ini, kedamaian, dan juga kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala ini bisa menghadirkan satu harmoni kehidupan bagi seluruh kita bersama, dan satu langkah awal untuk bisa memberikan rahmat kemerdekaan bagi saudara-saudari kita di Palestina, yang detik ini saja kita bisa saksikan bagaimana saudara-saudari kita di sana merayakan kegembiraan dengan berpawai gembira, menyampaikan satu keberhasilan dan setidaknya kebahagiaan-kebahagiaan yang didapatkan setelah usai serangan bombardir dari segala sisi yang tengah terjadi berapa hari kebelakang. Pun demikian, kami dari teman-teman di Official Adi Hidayat Official khususnya, dan kami termasuk yang konsisten dari sejak berapa hari kebelakang untuk menyuarakan kebenaran dalam konteks global dari berbagai persepsi, baik sisi kemanusiaan atau sisi keagamaan, juga aspek-aspek yang lainnya. Kabar telah kita update dari Gaza, aspek sejarah telah kita coba uraikan, pun demikian sudut pandang dari berbagai negara telah kita hadirkan. Walau demikian, alhamdulillah, saat ini pun kami mendapatkan resiko-resiko yang tidak mudah. Bila teman-teman akses kembali tayangan-tayangan kami di video sejak kami mulai membahas dan menampilkan isu kebenaran tentang peristiwa ini, maka ada sebagian kebijakan-kebijakan yang kiranya menghasilkan tayangan kita menjadi agak sulit untuk diakses. Jika teman-teman lihat, nah sekarang kita ada satu notis ya, yang konten ini mungkin tidak pantas ya untuk beberapa kalangan, juga boleh jadi dibatasi usia, ada keterlambatan, dan yang lebih dahsyat lagi teman-teman sekalian, saya mendapatkan info bahwa per tadi malam ya ada aplikasi kita juga yang sudah bahkan di-removed oleh Google yang tidak ada kaitan sama sekali. Anda bisa bayangkan, kita membuat aplikasi Al-Qur'an At-Taisir Digital, Taisir Digital, tiba-tiba di-removed ya. Kemudian juga Wahab Corner ya tiba-tiba di-removed, yang tidak ada kaitan korelasi sama sekali. Bagaimana kemudian aplikasi Quran bisa dihilangkan? Ya, bagaimana kemudian aplikasi Wahab Corner yang berisi informasi ya tentang taklim, berisi informasi tentang referensi-referensi buku-buku ataupun hal-hal yang bisa kita gunakan dalam keseharian, tiba-tiba dihilangkan begitu saja tanpa adanya konfirmasi yang jelas. Bagi kami, ini resiko dari sebuah perjuangan, tapi ingin kami katakan, walaupun matahari diletakkan di tangan kanan seorang Adi Hidayat, atau rembulan diletakkan kemudian di tangan kiri seorang Adi Hidayat, atau keduanya diletakkan, tidak akan pernah bisa menghentikan seorang Adi Hidayat untuk menyampaikan kebenaran dalam nilai-nilai kemuliaan yang bisa merajut keharmonisan dan sebagai bekal kembali kepada Allah dalam kemuliaan. Karena itu, kami ingin menyampaikan pada teman-teman sekalian, kita berbahagia, tetap support dalam nilai-nilai kebenaran, dan jaga juga kondisi adab kita, dan sekali lagi, tetap kita support dan semangat untuk belajar. Ya, bagi kami, alhamdulillah, tidak ada masalah. Ya, baik itu subscriber misalnya tidak ada, atau mungkin boleh jadi akun ini pun suatu saat mungkin ada yang mencoba untuk menghilangkannya, tidak ada persoalan. Kami berjuang lillah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan yang lain. Alhamdulillah, kalau Anda mau bersedia bergabung untuk mensubscribe, subscribe. Alhamdulillah, kalaupun tidak ada, kita bisa bikin akun yang lain, buat di tempat lain, bikin keadaan lain sepanjang kekuatan kita masih diberikan oleh Allah untuk berjuang menyuarakan kebenaran, kebaikan, dan diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semua, dan semoga Allah melindungi kita, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa terus berjuang menyampaikan risalah-risalah kemuliaan dalam konteks berkehidupan. Terima kasih. Salam hangat untuk Google yang telah meremove beberapa bagian dari aplikasi kami. Satu saat Anda akan mengerti ya bagaimana kita bisa menyuarakan nilai-nilai kebaikan, dan satu saat juga Anda juga akan memahami bahwa tidak selamanya Anda punya kekuatan untuk melakukan itu, karena mungkin di titik awal bagi anak bangsa kami yang punya kemampuan-kemampuan teknologi yang dahsyat untuk membuat dan menyaingi apa yang telah Anda buat. Sudah saatnya teman-teman sekalian, kita hadirkan sebuah tampilan dahsyat untuk menyaingi apa yang sekarang didominasi oleh sebagian-sebagian kalangan. Jika ini menjadi langkah awal yang bagus, maka semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.